Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini Engkau undang ke Baitullah-Mu. Berikan kami kemampuan ya Allah, jamu kami di Arafah-Mu ya Rabb. Jadikan haji membuat kami hidup mulia dunia wal akhirat. Ya Allah, lindungi kami dari apapun yang tiada Engkau sukai. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya Fata. Berikan nikmatnya ibadah. Berikan akhlakul karimah. Berikan rumah tangga sakinah. Karuniakan kepada kami istiqomah, dan karuniakan kepada kami semua husnul khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itu oleh-oleh dari Mekah kemarin. Apa kabar? Haji ada dua, haji mabrur dan haji mardud. Haji mabrur itu haji yang baik, baik niatnya, baik amalannya dan benar, sehingga Allah ridho dan tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali jannah, sorga. Jadi ongkos haji itu terlalu murah. Karena hanya dengan 35 juta bisa jadi ahli sorga. Itu motor dua bisa dijual. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Sehingga yang mengabaikan perintah haji padahal Allah sudah memampukan. Ada beberapa hadis yang dianggap lemah sampai dianggapnya suruh milih. Meninggalnya bisa Nasoro atau Yahudi. Hadisnya lemah, tapi setidaknya Umar bin Khattab pun sampai 3 kali suruh milih, kalau sudah mampu dan tidak mau berhaji, meninggalnya dikhawatirkan tidak dalam keadaan iman, na'udzubillah. Saking pentingnya kewajiban haji. Haji termasuk rukun Islam. Rukun Islam dibangun dalam 5, 1, syahadat, 2, sholat, 3, zakat, saum Ramadan, dan haji sekali seumur hidup yang wajib kalau mampu. Kalau tidak mampu, tidak diwajibkan oleh Allah. Sudah niat haji belum? Niat haji tidak usah bayar. Sehingga jangan sampai tidak niat. Karena berangkat haji itu bukan perkara uang, tapi diundang tidak oleh Allah. Kalau Allah mengundang, Allah memampukan. Dan cara Allah mengundang tidak harus selalu terpikir oleh kita caranya. Makanya jangan mengecilkan karunia Allah hanya karena terbatas keuangan kita. Kenapa tidak haji? Boro-boro haji AA buat kontrak juga enggak cukup. Kan saya tidak nanya kontrakan. Kenapa belum haji? Ya belum sampai waktunya. Niat dari sekarang. Ya Bu, banyak sekali yang ibadah haji yang tidak terbayangkan karena tidak ada uangnya, tidak mungkin melihat syariatnya, tapi kalau Allah mengundang, maka Allah lah yang menyediakan jalan-jalannya. Sekali lagi, jangan mengurangi niat hanya karena melihat kebelum mampuan kita, ya. Mungkin pernah dengar seorang pembantu rumah tangga yang sangat ingin haji tahun 2002 dulu, doa, kata orang lain, kamu mah gak akan bisa haji. Haji mah bukan kata orang, undangan Allah. Beliau tidak lepas qiyamul lail, sampai akhirnya daftarlah majikannya itu haji. Suami istri 2002 belum antri seperti sekarang. Kira-kira menjelang berangkat, masih manasik, ternyata majikan yang perempuannya itu jatuh ke seleo, sehingga tidak bisa jalan normal, harus dipapah. Dipapah oleh suaminya, sudah tua, maka di rumah kemana-mana dipapah pembantu. Karena belum sembuh, waktu haji sudah dekat, maka pembantunya didaftarkan haji plus untuk mendampinginya. Akhirnya berangkatlah haji berkah ke seleo, begitulah. Si ibu bahagia bisa haji, ada yang memapah. Bapak bahagia karena tidak harus memapah istrinya. Bibi lebih bahagia karena bisa berangkat haji tanpa harus ngongkos. Tidak boleh ngedoain orang ke seleo, ya. Kita simak tentang ayat-ayat wajibnya haji. Surat, ada beberapa surat. Surat Ali Imran ayat 96-97. Ya, surat Ali Imran ayat 96-97. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sanalah terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi wajib haji ini, yang mengingkarinya mengingkari kewajiban, dosa, dosa besar. Pernah Umar bin Khattab berkata begini, ya, karena pentingnya kedudukan haji, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan nasihat. Silakan kalau dia mau mati sebagai orang Yahudi atau Nasoro, beliau mengucapkannya 3 kali. Seorang laki-laki mati namun dia belum berhaji, padahal dia memiliki kelonggaran dan keamanan perjalanan. Satu, haji yang aku lakukan ketika aku belum berhaji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 pertempuran. Zaman itu masih musim peperangan. Dan sesungguhnya satu pertempuran yang aku lakukan sesudah haji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 kali haji. Nah, artinya wajib itu saja, ya. Bapak Ibu yang baik, haji wajib hanya 1 kali. Kalau haji ini dilakukan dengan benar, seyogianya terjadi perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Karena dalam berhaji itu banyak sekali kejadian-kejadian dan keadaan yang bisa menambah keyakinan seseorang kepada Allah, keyakinan terhadap kebesaran kesempurnaan Islam, agama yang dianut, yakin terhadap tuntunan Rasulullah selama haji itu kelihatan. Di sini Bapak Ibu paling lihat yang semodel, ya model-model coklat tua model gini, hidung ya jatah orang Indonesia segini-gininya. Tapi berangkat ke sana, Bapak Ibu bisa lihat manusia dengan beragam bentuk, beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam latar belakang, beragam penampilan, juga beragam hal-hal yang cabang dalam ibadah. Nanti di sana bisa lihat, Allahu Akbar, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang enggak tangannya begitu. Karena Allah takdirkan di berbagai negara berusaha mencapai kesempurnaan Islam dengan ilmu yang mereka pahami. Tidak ada niat untuk mengingkari, ya makanya jauh-jauh datang. Di sini kan yang dilihat modelnya ya ini ya, bukan jelek ini ya, tapi ya segini-gininya. Makanya lihat yang bule satu dianggap putih, di sana baru le. Di sini lihat yang bangir sedikit juga sudah, wah artis, bukan. Di sana bagian nyapu juga bangir, hadirin. Di sini kan kalau rada-rada mancung, cakep, udah artis. Di sana alhamdulillah bagian ngepel, bagian nyapu, artis wungkul. Nah ini kebesaran Allah bisa dilihat. Oh Allah menciptakan dari Afrika hitam legam. Hitam aja itu, Masya Allah. Siapa yang mewarnai selain Allah? Ada yang tinggi 1,80 m, ada yang pendek, kecil, ada yang jalan hanya pakai tangan, ada yang besar badannya, ada yang kurus, semuanya diciptakan Allah, didesain oleh Allah, diurus oleh Allah, dan milik Allah sepenuhnya. Dan semuanya undangan Allah. Jadi enggak boleh ke sana tuh yang orang-orang hitam. Lah, kita kan kalau dijemur juga jadi ya. Itu orang-orang yang gede-gede, gede itu menurut kita. Kata mereka, kita yang liliput ya. Mungkin bagi yang besar-besar ini orang Indonesia teh anak-anak tapi tua-tua. Mata kepada ciptaan, hati kepada siapa? Pencipta. Jadi zikir. Oh ini ciptaan Allah. Enggak akan menghina. Kita akan takjub kepada semua yang Allah ciptakan. Bahasa juga beda-beda. Ada yang semua meregesen, berele-berele. Oh ini indie, yeah. Dan mereka mengerti ngobrol satu sama lain. Cuma kita yang enggak ngerti. Beberelean, Ada yang banyak eng cing cung cing ceng ceng cong, oh ini daerah ini, ada yang z semua berze berze berze, oh ini Afrika, apa tuh Rusia, pokoknya mah teu ngerti aja. Tapi anehnya mereka ngerti satu sama lain. Inilah kebesaran Allah. Mau tahu siapa yang paling hebat di antara jutaan orang? Surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau ingin tahu siapa yang paling keren di antara jutaan orang yang Allah undang, apakah penampilannya, rupanya, bahasanya, ini yang paling keren dalam pandangan Allah. Silakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas in خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi kurang besar, pundun. Jadi orang yang paling bertakwa itu bukan yang paling bagus kulitnya, bukan yang paling rupawan wajahnya, bukan yang paling bagus penampilan, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, tapi yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah, yang berbuah patuh dan pasrah. Jadi boleh jadi dari Afrika kampung sekali, sederhana, tapi di sisi Allah tinggi derajatnya karena baik. Mungkin dari segi ngobrol sederhana, tapi kepada burung-burung yang makan padinya, gandumnya, silahkan burung sok makan aja. Dah itu gandumnya juga milik Allah, gak apa-apa. Kamu kan gak bisa nanem, sok makan. Ridho, niat sedekah kepada para burung. Boleh jadi ini derajatnya melesat. Atau ada petani misalkan dari Turki yang pedalaman, pas lewat ke pohon, di sini nempel semut. Ya, ini dari pohon itu, siapa tahu ini ibu semut bisa mau ketemu anaknya, balik ke pohon itu, mut, pulang. Sepertinya aneh, coba kalau ibu pisah dengan anak, pedih enggak? Tapi kan semut beda dengan kita, enggak tahu dunia semut, ya. Buktinya burung kalau ketemu anaknya bisa, walaupun penguin jutaan, kalau cari makan tetap yang dicari anaknya. Jangan nganggap remeh. Walaupun semut, tetap saja itu makhluk ciptaan Allah. Dan Allah tahu kasih sayang seseorang terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Makanya jangan meremehkan siapapun kalau sedang haji atau dimanapun. Karena kita tidak tahu derajat orang tersebut di sisi Allah. Kita cuma lihat selewat, bagaimana kita bisa menilai seseorang. Benar? Ibu-ibu juga jangan saling menilai satu sama lain. Wah, ini kerudungnya gini nih, berarti dia baru ya pakai kerudung. Siapa tahu kerudung yang bagusnya baru dikasihin ke orang lain. Pakai kerudung yang sederhana, yang bagus sudah dikasihin dan kita tidak tahu. Udah, pokoknya mah rahasia hidup mah jangan gampang menilai orang. Kita juga belum tentu diterima. Benar? Setuju? Dan gak ngerubah apa-apa menilai orang lain tuh. Kecuali merubah kita, makin banyak dosanya. Gimana dengan tangan yang beda? Biarin, itu tangan orang. Yang penting dia tidak takbir pakai tangan kita. Allahu Akbar. Misalkan tangannya ke bawah, memang dapat ilmunya yang itu. Kita Allah, nah jika gitu ngaco pisan salatnya. Dia ingat ke Allah, kita ingat ke tangan. Beda makom. Jelas? Pokoknya mah innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Suatu saat ya kami kafilah jalan kaki, bagian mendampingi yang jalan kaki karena tidak mungkin naik bis semua. Ngapling nih supaya tidak ditempatin yang lain. Pakai tali rapia buat tidur nih. Tiba-tiba yang dari Bangladesh masuk kerapia itu, duduk aja di sana. Haji, Indonesia, Indonesia. Susah bahasa Bangladesh. Haji Indonesia. Lalu dia ngomong pakai bahasa Inggris, "We are brother. I'm your brother." Oh, yes. Aduh, itu saya rasanya ditonyok tuh, Pak. Bukankah saya saudaramu? Oh, yes, man. Yes. Jadi aja duduk barengan. Penyakit kita itu, rasa bersaudaranya itu mengecil. Kalau ketemu dengan orang Indonesia di sana, oh Indonesia saudara kita. Disangkanya orang Turki bukan saudara. Nanti sesama Indonesia, beda lagi yang jadi saudara itu. Yang satu provinsi, Jawa Barat, Jawa Barat. Ini Jawa Timur sana. Udah bukan saudara tuh, ketemu orang Indonesia yang beda provinsi. Nanti di provinsi beda lagi, Pak. Kalau beda KBIH, ya. Oh, kota dulu, ya. Sukabumi, Bandung, Bandung. Khusus Bandung. Itu bis turun. Ya. Bayangin, Pak, ngecil lagi. Nanti dari satu kota, KBIH. Ya, khusus KBIH kami. Maaf. Nanti KBIH ngecil lagi. Di saketu KBIH itu yang paling saudara itu yang sekamar. Kamar lain. Itu. Mau masuk lift, jangan dulu Bu, ini kamar kami. Gitu. Jemuran juga khusus buat kamarnya. Yang lain mau dicopot-copotin. Betapa sempitnya kalau kita mengecilkan saudara. Ya. Karena setiap kali merasa saudara, hati ini lebih jinak. Makanya kalau ingin bahagia, perlebar rasa saudara. Persaudaraan yang asli adalah innamal mu'minuna ikhwah, dengan iman. Tapi tidak bisa kita pungkiri, ada juga saudara kandung, ada saudara sebangsa, dan sebetulnya semua manusia itu saudara seaki Adam dan Nini Hawa. Aslinya sih begitu. Jadi kalau lihat orang Afrika, iya satu turunan. Lihat bule, itu juga sebetulnya kembaran saya yang hanya beda benua lahirnya. Oh iya, kita tuh satu turunan, satu Nini Adam, kakek Adam dan Nini Hawa. Benar? Jadi jangan terlalu emosional melihat orang lain. Nah begitulah hikmah pertamanya ya. Surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Silakan. Tolong operator. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini mulai ke isinya ya. Jadi kalau orang yang hajinya bagus itu rofat, fusuk, jidal itu benar-benar dilatih. Yaitu supaya tidak berkata jorok, mesum. Bapak Ibu mau haji walaupun belum berangkat, dari sekarang hindari perkataan yang tidak senonoh, perkataan yang tidak pantas. Itu penting. Jadi kalau ada haji yang kurang baik biasanya disebut dua kali hajinya. Ih, haji-haji ngeres begitu. Haji-haji korupsi, haji-haji jarang ke masjid. Karena sudah diangkat derajat oleh Allah dengan haji, tapi dia menghinakan dirinya dengan kelakuan yang tidak baik. Di antaranya ini nih, kalau Bapak Ibu sedang menjalankan haji, latihan terbesarnya di antaranya adalah tidak boleh berkata yang tidak sepantasnya. Jorok, tidak senonoh, tidak boleh. Bicara hal-hal yang ngeres, mesum, enggak boleh. Pernah suatu saat, ini kejadian semoga tidak pernah terjadi lagi. Itu kameramen boleh duduk kalau enggak pegel mah ya, yang di belakang pada melotot. Sedang akad nikah nih Pak, khidmat begini di masjid. Tiba-tiba ya pembawa acaranya itu kurang jaga lisan. Hadirin sekalian, telah tiba saatnya yang dinantikan bersama, ijab kabul. Sesaat tapi bermakna. Ijab kabul antara saudara fulan, disebutkan yang nama laki-laki, dan saudari fulanah yang bahenol. Wah, itu langsung semuanya melirik. Kenapa ikut campur nyebut itu? Apa urusan dia? Berarti dari tadi ngeliatin terus. Itu langsung tuh pas suasana robah, sebel ke orang ini. Cukup satu patah kata, jengkel, saya juga yang mau khotbahnya jadi jengkel. Nah pipiluan sih Bapak, itu mah urusan mempelai. Harusnya saya juga gak ngomong itu barusan, Aden. Lalu tidak boleh juga berbuat berkata yang maksiat ya, yang fasik dan jidal. Sudah sering kita bahas. Jangan suka bertengkar, karena bertengkar ini bukan mencari kebenaran. Bertengkar ini mencari pembenaran. Orang bertengkar ini lebih mengutamakan nafsu, dan nafsu itu ujungnya zolim. Jangan suka bertengkar, hindari berdebat, lebih baik redakan dulu. Kita menghindari berdebat walaupun benar, bukan membenarkan yang salah, tapi tahu kalau suasana bertengkar itu tidak mencari kebenaran. Kita diam itu supaya reda amarahnya. Jelas? Kan marah dengan tegas itu beda. Kalau marah, sumbernya nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Yang tepat adalah di dalamnya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun, ujungnya adil. Idilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah itu lebih dekat kepada takwa. Makanya sudah haji-haji mah sudah harus lebih sabar semuanya. Bapak-bapak, Pak, jawab atuh, jangan bikin bertengkar sama saya. Sing salabar ya. Aduh, itu apalagi yang kamar diisi 4 orang, kunci 1, itu bisa jengkel itu. Cinggal oleh di depan pintu, Pak. Harus sabar, sabar ya. Dengar. Ah, ini sudah sering saya ceritakan. Jangan suka bertengkar. Redakan dulu suasana. Kalau pedagang dengan pembeli berdebat, yang menang pembeli, yang menang pedagang. Ini barang paling bagus. Ibu mah enggak tahu barang bagus kayak gini. Yang ibu punya tuh barang jelek. Menanglah penjual. Apa akibatnya? Enggak mau beli. Sok we teleg tah, Bang. Sekarang pembeli yang menang. Bapak harus tahu barang ini teh kuno. Saya pembeli pengalaman. Menang pembeli debatnya, apa yang terjadi? Mau dijual, rugi. Suami istri bertengkar, suami menang. Si ngerti dong, Bu. Apa akibatnya? Ibu pengen pulang. Ya kan? Eh, pulangin aja Pak kalau gini mah. Sekarang ibu berdebat, menang. Jadi lelaki teh yang benar. Apa akibatnya? Suami enggak pulang-pulang. Beda itu mah. Jadi lembur terus. Makanya enggak penting lah menang ngomong tuh. Yang penting mah kebenaran yang tegak, ya. Enggak harus kok kita kelihatan menang tuh, enggak harus. Yang penting mah jadi benar semuanya. Ingat, kalau bahasa Sunda kan ada laukna benang, caina herang, apa artinya? Ya, artinya mancingnya sukses. Ikannya dapat, tapi airnya enggak keruh tuh diantaranya gitu. Jadi kalau bisa mah seperti Hasan Husain ketika memperbaiki seorang kakek-kakek yang salah wudunya. Tidak ngomong ke kakek teh tua si tua, wudu aja enggak bisa. Kemana aja tuh ke? Itu mah bukan menasehati, mempermalukan. Hasan Husain mah bicara gini, "San, cik gimana wudu yang benar yang diajarin Rasul teh?" "Oh, begini, San." Kurang lebih begitu. Maka contohkan aja wudu, padahal targetnya adalah kakek ini. Beliau mah udah tahu wudu yang benar. Si kakek ngeliat, oh gitu. Nah. Akhirnya kakek jadi benar, tanpa merasa diajarin, tanpa merasa direndahkan. Itu dakwah yang enak tuh hadirin. Nah sama bu, ibu juga mau memperbaiki suami, pengen punya suami soleh? Coba jawab bu, ibu pengen gak punya suami yang soleh? Hafal Quran, ganteng, banyak uang, ayang ada di kemanain? Jangan gitu-gitu amat, saya tersinggung bu, atas nama kaum suami saya merasa teraniaya. Kenapa tuh A-nya nanyanya menjerumuskan? Itu teh mancing keikhlasan. Harusnya jawabnya begini, ibu mau suami yang soleh, mau. Yang ganteng, enggak, saya mau yang ada aja gitu. Saya jadi enak. Masalahnya yang soleh teh belum tentu mau sama ibu. Bu, dengerin ya, Bapak juga harus tahu nih ilmunya ya. Yang jodoh yang ada sekarang itu adalah udah takdir saat ini terbaik buat kita. Wah, tapi suami saya banyak kekurangannya, sholatnya belang betong, ngajinya belum bisa. Nah, tiap pasangan itu ada kelebihan kekurangan. Suami punya kelebihan dan kekurangan, ibu juga punya kelebihan dan kekurangan. Kalau udah jodoh tuh saling melengkapi. Jadi kayak puzzle gitu. Kalau sabar. Biasanya enggak sabar, fokusnya kepada kekurangan, padahal ibu gudangnya kesalahan. Jadi gimana cara memperbaiki? Harus ingat, yang bisa ngebulak-balik hati itu hanya Allah semata, bukan kita. Kita mah tugasnya memperbaiki diri. Terima yang ada sebagai amanah dari Allah, pendamping yang ada sebagai ladang amal, gigih memperbaiki diri. Nah kalau kita memperbaiki diri dengan ikhlas, itu secara syariat auranya nyebar tuh Pak. Ibu jadi ahli tahajud, suami kerek terus, terus tahajud. Jangan, ya Allah. Jangan gitu. Yang gini ya Allah, halo. Gak boleh. Nah kalau ditukar mah oleh Allah gampang bu, jadi suami tahajud, ibu kerek, mending yang manaan? Rugi. Ibu teh bisa tahajud tuh hidayah Allah. Ibu bisa ngaji kesini tuh hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak bu, ibu bisa lagi tiduran, lagi nonton TV, sinetron, lagi ngobrol, lagi arisan yang enggak jelas. Bisa nih saat ini nih. Pertolongan Allah. Jadi lihat suami belum ke pengajian tuh, ibu teh syukur. Alhamdulillah, saya sudah diberi hidayah, taufik. Nah ngobrol sih, kenapa bu? cocok gitu. Jangan terlalu diekspresikan, Bu. Saya jadi tahu. Makanya pada pengajian gini teh banyak yang cocok. Hadirin, serius. Jadi der aja kita mulai. Ingin suami sabar, kita yang sabar, bukan kita situ ya. Saya mah lelaki, hadirin, enggak punya suami. Ingin pasangan sabar, kita yang sabar. Ingin pasangan rajin ngaji, kita yang ngaji. Ingin pasangan jadi ahli tahajud, kita yang tahajud. Ingin pasangan sopan, kita yang sopan. Lillahi ta'ala, lakukan ini supaya Allah suka ke kita. Mungkin ya, oleh Allah diberi delay untuk menguji kesabaran kita. Kita udah sujud-sujud aja, buat apa sholat, duit gak ada. Nah, Allah menilai semua kebaikan sekecil apapun, pasti dilihat Allah, pasti disaksikan, dan pasti ada balasannya pada waktunya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Tenang aja, walaupun tidak diwaro gitu ya, tidak dianggap, bahkan ditertawakan, bahkan diremehkan, bahkan dicuekan, tenang aja, Allah pasti lihat semuanya. Tidak ada satupun kebaikan yang tidak disaksikan, tidak ada satupun kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah kalau ikhlas. Makanya sing ikhlas, doakan terus ya. Jangan heran nanti nular, mungkin ke anak dulu, nanti oleh Allah tuh lewat ke mertua dulu ya. Ini mah diawet-awet, suami mah rada error dikit ya. Misal untuk menguras dosa kita, sampai tobatnya bagus, sampai mintanya bagus, sampai ikhlas. Kan kadang-kadang suka enggak ikhlas doa teh Bu, tahajud pas ada suami, oh, ah lebay pura-pura, air mata sengaja enggak dilap gitu ya. Padahal itu hasil menguap sih yang aslinya, bukan hasil sedih, tapi kan supaya lebih dramatis. Allah tahu ini strategi ini ya, kurang efek. Yang efek itu hanya keikhlasan. Baik, hindari perdebatan ya. Bagaimana kalau saya tidak salah, disalahkan terus. Kalau lagi emosi jangan jawab. Justru saya enggak ngejawab, ngomong atuh. Kan ada yang serba salah teh apa? Jawab. Tapi ini saya bagian lelaki Bu, yang istrinya yang galak. Suaminya sampai kasih saya resep, istri saya teh galak. Itu marahnya teh enggak kenal waktu. Kapan dia mau marah, marah. Kadang tengah malam dia marah. Cik atuh Bu, pelan-pelan. Kata siapa keras gitu. Saya mah diam, jawab. Saya pergi ke masjid malam, dikejar itu mah ke masjid. Jawab dulu katanya. Dia menyedihkan, akhirnya pisah mereka. Karena sudah diistikharahin, tetap we istrinya mah enggak bisa dididik gitu. Ya kata saya teh suami tobat, karena mau tidak mau kita sebagai lelaki yang tanggung jawab mendidik. Nah begitulah diantara hikmahnya, supaya yang belum haji niat dari sekarang, melihat apapun ingat kepada kebesaran Allah, lalu dari sekarang jaga yang tiga ini ya. Mudah-mudahan Allah yang maha melihat ini calon haji nih, belum ke Mekah aja mulutnya udah terjaga, belum ke Mekah aja akhlaknya udah terjaga, belum ke Mekah aja sudah mengamalkan amalan calon haji. Nanti Allah ngasih jalan mudah. Gak usah risau, sing yakin aja. Boleh saya cerita dikit tentang yakin? Udah dengar belum cerita tentang Adi? Ada yang udah dengar? Ada udah ya? Ceritain. Ayo. Ada yang dengar belum? Gini ya, seguru seilmu jangan ganggu. Ini cerita bagus. Ini cerita tentang yakin. Mungkin ini manfaat untuk episode lain dalam hidup. Ini sebuah cerita saja. Seorang ayah yang punya anak SD ingin anaknya ini punya keyakinan ke Allah. Karena pendidikan terpenting dalam hidup berumah tangga itu adalah yakin ke Allah. Bapak, hari Sabtu ada Dharma Wisata, Adi pengen ikut, tapi harus bayar Pak, Rp27.000, minta uang Pak, di nanti kita minta ke Allah ya. Sholat maghrib nanti jamaah, isya jamaah, tahajud minta ke Allah, subuh nanti jamaah. Maghrib aja jamaah, di doa, Bapak ngaminin, ya Allah minta uang, Rp27.000 Bapak saya pelit, minta Rp27.000 aja harus sholat maghrib dulu. Adi enggak boleh gitu doanya, langsung aja doanya. Ya Allah minta uang, Adi bukan uang yang penting, minta dikabulkan. Kalau mau pergi mah terserah Allah, ada uang enggak ada uang, Allah mau akan kejadian. Ya Allah saya minta seperti yang diomongin bapak saya. Beres, pintar si Adi teh. Isya doa, tahajud dia doa. Hari Jumat pagi, Adi sini. Berapa dibayar? Rp27.000. Nih, alhamdulillah. Tunggu dulu Adi. Ini uang sedekahkan sama temanmu yang gak bisa bayar. Adi mana Pak? Insya Allah nanti Adi diurus oleh Allah. Sedekahin ya. Oh gitu Pak, nanti kata guru saya gak bisa pergi. Mau kata guru, kata bapak, kata orang tua, yang penting mah kata Allah. Kalau Allah menghendaki kamu pergi, insya Allah kamu bakal pergi. Ya, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Surat Yunus 107. Ya, benar ya. Sampai di mana tadi Adi kemana Han? Adi bingung. Oh dia sekolah, bu guru mau bayar. Ya Di, kamu belum bayar. Tapi kata bapak saya duit ini buat ngebayarin yang belum bisa bayar. Emang ada Bu yang belum bisa bayar? Itu belum bayar. Ya udah buat dia atau bayarin dia. Kamu mana Adi? Itu dia Bu Guru. Saya juga kagak ngerti. Kenapa bapak saya begini? Katanya sedekahi nanti kamu Allah yang ngurus. Tapi tetap Adi, kamu gak akan bisa berangkat kalau gak bayar. Ah, dah, mau kata guru, kata siapa juga, yang penting mah Allah. Tetap aja gak bisa pergi, Di. Ya gak apa-apa pula. Beres hari Jumat, Sabtu habis sholat subuh, Adi lesu, dan gak bayar. Gak mau mandi, gak mau dandan. Adi gak ke sekolah, gak apa, dan gak bayar. Adi, kamu teh udah doa, udah sedekah, sempurnakan ikhtiar. Kita kan gak tahu takdir Allah. Pergi aja ke sekolah, zikir sepanjang jalan, masuk ke musola, sholat duha, bilang aja ya Allah saya udah di sekolah gitu. Ibunya mulai nangis, Pak jangan gitu-gitu amat lah. Si Adi kan masih kecil, ngajarin tauhid gak usah berat-berat amat. Bu insya Allah, Allah juga ngerti niat kita. Berangkatlah Di, apapun yang terjadi gak akan disia-siakan. Sampai sekolah doa cocok. Keluar dari musola, bis udah penuh. KM turun. Adi, ya kamu kok gak naik? Tuh, turun, ayo naik. Tapi saya belum bayar. Oh, berarti bagian nunggu sekolah ya. Ya udah deh. Adi sudah berbunga-bunga, akhirnya jadi bunga bangkai. Ayo Dedi, jagain sekolah ya. Pergi aja, dadah semua termasuk yang dibayarin. Dadah Adi. Oh, celeb. Balik ke musola. Ya Allah. Getir-getir amat mungkin ya. Untuk dunia Adi kan itu nyesek sekali ya enggak. Udah dandan, ditinggalin bis. Keluar dari musola, datang itu mobil, maaf kalau saya nyebut merek ya, karena dalam cerita yang diceritakan ada mereknya. Tapi gak boleh milih, empred ajalah gitu ya. Ada mobil, mobil Alphard hitam katanya ya. Berhenti, turun. Nah ini namanya Ade temennya. Adi, mana bis? Wah udah pergi tadi. Kamu kok gak pergi? Saya kan belum bayar, dek. Kamu kenapa datang telat? Macet. Naik lagi kamu. Ibu, mobil cepisnya udah pergi. Kata ibu, ya udah kita susul. Itu si Adi gimana, Bu? Ya udah ajak naik sini. Adi naik di. Sama-sama kita susul. Bener naik Adi. Selam. Pintu otomatis nutup. Ingat ke bapaknya, keluar air mata. Ya Allah, benar kata bapak saya. Enggak ada yang disia-siakan oleh Allah. Kalau Allah mau takdirnya pergi mah ada uang, enggak ada uang, bayar enggak bayar tetap we pergi. Nangis ya Adi itu. Ya enak di kursi. Bisa lezat begini cuma bertiga ya. Si Adi lihat, "Adi, ngapain kamu menangis? Pertama kali ya naik Alphard." Wah, si Adi gitu-gitu amat. Sambil main mungkin. Enggak deh, lagi ingat omongan bapak saya bahwa segalanya teh Allah yang menentukan. Sampai di rest area berhenti tuh. Tunggu dulu anak-anak, beli dulu makanan ya. Beli tuh makanan di rest area, banyak. Adi ini buat Adi. Adi nangis lagi. Kenapa Adi kamu nangis lagi? Ya yang bayar 27.000 cuma dapat roti satu. Lah saya enggak bayar. Udah kursi enak, kue banyak. Di rumah si bapak bilang sama si ibu, "Mak, kalau Adi jam 9 belum pulang, berarti takdirnya Allah takdirkan dia pergi. Kalau pulang enggak apa-apa, pasti Adi dibukakan hikmah oleh Allah. Enggak pernah Allah ngecewakan, Mak." Jam 7 baru datang. "Abah, si Adi datang. Nih, talas, roti unyil, segala." Aduh, mereka berpelukan. Nangis, ingat janji dan jaminan Allah. Ini sebetulnya yang harus kita miliki. Jangan sibuk ngegantung ke kata orang. Jangan sibuk bergantung ke makhluk. Jangan sibuk bergantung ke ikhtiar. Bergantunglah kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jelas? Jelas? Makanya kalau istri ngomong apa aja tenang. Sok apa gitu-gitu tinggal. Tenang. Kalau gini-gini ibu mau pingsan. Silahkan sok. Sing enak pingsannya ya Bu ya. Bapak mah sholat sunnah weh, ampun ya Allah. Punya istri teh meni gemes-gemes begini. Ibu juga kalau suami apa-apa tuh langsung ada Allah ya. Jangan dulu banyak bereaksi. Reaksi kita adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ke Allah. Jelas? Kalau ada apa-apa tuh ke Allah dulu. Karena Allah yang menggenggam segala-galanya. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan memberikan satu butir nasi saja. Kalau Allah tidak mengendaki terjadi tidak? Jawab? Jawab. Enggak akan terjadi. Bergabung jin dan manusia seluruhnya mau mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki celaka. Terjadi tidak? Yakin? Yakin? Tes. Lempar saya Pak, pakai apa aja? Pakai tas, pakai HP, pakai apa tuh? Sok, silakan. Bu, lempar. Tuh kan enggak terjadi. Tahu sebabnya apa? Allah enggak menghendaki. Gimana Allah enggak menghendaki caranya? Kan setiap hati digenggam oleh Allah. Dibikin aja enggak ada yang mau lempar. Ada tadi juga udah mulai megang-megang si ibu tuh ya. Saya juga udah waspada ya. Tapi udah mungkin terlintas di hatinya. Kualat ya, kualat. Enggak jadi. Ini serius ya hadirin. Ini serius. Kita itu kurang mengandalkan Allah. Padahal enggak ada nikmat yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. kita simak surat Yunus 107 tadi ya, supaya bulat yakin bahwa berangkat haji itu hanya Allah yang menghendaki. Tanpa izin Allah, walaupunnya segala-gala, enggak bisa. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, enggak punya apa-apa, nyampe ke sana. Silakan Ustaz. Yunus 107 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi jangan menganggap ada selain Allah yang bisa menentukan. Orang janji apapun gak kejadian kalau Allah gak izinkan. Orang ngancam apapun gak kejadian. Ya, ini keyakinan di hati. Lahiriah seperti halnya yang dicontohkan Siti Hajar. Siti Hajar mengajari kita juga. Siti Hajar kan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di lembah Baqa itu di Mekah dengan Ismail yang masih bayi. Berat sekali cobaan buat Nabi Ibrahim ini, karena beliau lama sekali tidak punya anak, giliran sudah punya anak, lagi lucu-lucunya, balita, bayi disuruh ditinggalkan di tempat yang tidak ada orang, tidak ada pepohonan. Ada pohon sedikit gantungkan di sana air minum dan bekal makanan. Ditanya, engkau akan pergi Ibrahim meninggalkan kami di sini? Kurang lebih seperti itu, 3 kali tidak dijawab. Tapi ditambah pertanyaannya, apakah ini perintah Allah Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, ya, karena terdidik dengan tauhid, oh, kalau perintah Allah, pasti Allah akan jamin. Ditinggalkan, tapi yakin kepada jaminan Allah, penguasa langit bumi, dalam situasi yang berat hanya dengan bayi, khusnuzon kepada Allah, baik sangka. Namun, lihat, walaupun yakin beliau tetap nyari air ke sofa, naik, turun, lari, naik lagi Marwa, turun, lari, 7 kali, dan akhirnya Allah yang maha tahu segala keadaan, dan maha baik, dan maha mengabulkan doa, memberikan air, ternyata tidak keluar di sofa, tidak keluar di Marwah, lahirnya keluar di bawah kaki Nabi Ismail. Artinya apa? Kalau yang dapat saya pahami, yakin bulat, jangan ada ragu. Tapi ikhtiar sempurnakan. Hasil terserah Allah. Jelas? Kan ada itu yang gaji dengan rezeki. Gaji dari kantor, rezeki dari Allah. Gaji sudah diukur, rezeki terserah Allah. Gaji waktunya ditetapkan, rezeki waktunya kapan aja. Gaji seringnya enggak cukup, bahkan kurang, sebelum dapat udah tekor. Rezeki selalu mencukupi. Nah, bagi yang yakin ke Allah, yang kita pikirkan mah terserah Allahnya ini. Jangan ngatur ke Allah tuh ya. Jangan kalau saya kerja ini harus keluar dari sini. Enggak harus. Kerja dari sini mungkin segini, tapi anak dapat beasiswa, di mana-mana demam berdarah, nyamuk lihat kita enek yang boga duit. Enak. Oh serius hadirin? Emang kita enggak digigit nyamuk karena kesolehan kita? Enggak, karena enggak nafsu nyamuknya ya. Masih emang terbuka duit. Mungkin ya, dan saya bukan nyamuk. Nah hadirin sekalian, itu juga Allah yang melindungi. Anjing kesana ngegigit kesini, lihat kita enggak nafsu ya. Ah tulangnya bau. Allah yang membalikan hati anjing itu. Jadi selamatnya dari musibah yang enggak mengeluarkan uang, itu juga dari Allah. Mau ke dokter, dokternya lagi ulang tahun, semua yang hadir digratiskan, termasuk yang mau diamputasi, silakan gratis. Oh, enggak mau ah, udah enggak sakit ya. Minat? Mau diamputasi? Gratis, Mas. Atau kena kereta jenazah gratis, mau? Oh, makin enggak mau. Nah, hadirin sekalian, maaf ini ya. Allah yang membolak-balik hati. Makanya seperti Siti Hajar itu, walaupun yakin Allah menjamin, sempurnakan ikhtiar, tapi tidak boleh ngatur Allah sesuai dengan ikhtiar kita. Paham tak? Kan? Dari mana ajalah jalan keluar. Tenang, tidak harus segalanya diketahui oleh kita. Karena Allah janji, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Waktunya, bentuknya, terserah Allah. Jadi jangan suka, kok Allah tuh belum nolong-nolong? Lah ini bisa tahajud, siapa yang nolong? Tapi teman saya udah dilunasin ya Allah. Padahal dia hutangnya 10 juta, saya cuma 1 juta, kenapa enggak lunas-lunas? Jangan nanya, karena Allah tahu kalau dia dilunasin, lunas tahajudnya. Diawet-awet aja supaya tetap utang, supaya tetap tahajud. Dan, nah ini ada lagi, dan dia tuh tahajudnya tuh fokusnya utang. Oleh Allah diawet-awet utangnya, supaya nanti robah. Fokus tahajud itu ingin dekat dengan Allah. Ah perkara utang mah, terserah Allah ajalah, dah Allah udah tahu nyeseknya hati saya. Yang penting mah saya mah bisa tahajud. Nah kalau udah lurus, dibalikin aja nanti yang punya utang teh. Bu sini, saya belum punya uang. Tenang bu, saya tadi malam mimpi, kalau saya bisa melunaskan utang ibu, urusan saya beres dengan ini, halal, beres, pulang, alhamdulillah, enggak usah bayar, tinggal dibalikin, hati dia, ngehalalin, benar? Halal? Ibu juga sama suami teh gitu bu, misalkan ada suaminya yang lincah lagi ya, misalkan di ruang tamu teh terus aja dia loncat-loncat, main spin terus. Maksudnya lincah lagi dalam tanda kutip, misalnya puber ke-8 gitu ya. Ibu doa tuh jangan fokus supaya, ya Allah balikan suami, balikan hati suami saya hanya untukku. Yang itu dieliminir ya Allah, yang oh, jangan gitulah ya. Ya Allah ampuni saya, belum jadi istri yang benar, belum jadi istri yang baik, hati saya keras, omongan saya sering kotor, ibadah saya jelek, ampun ya Allah. Gitu. Ya Allah, tolong lindungi suami, jangan sampai tergelincir, jangan sampai berlumur dosa. Tolong ya Allah. Jadi jangan, ya Allah, hatinya hanya untukku, spesial. Yang lain dianggap patung aja ya Allah. Semua atau monyet, wanita, oh teman, terlalu dramatis. Masa ke Allah mintanya kayak gitu ya? Egois kayak gitu mah, biasanya gak terkabul lah. Jadi harus kepada ibadah tuh jadi bersih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu tentang Siti Hajar. Sekarang tentang terakhir ya, tentang tawaf. Ini hijab dijaga nih ikhwan akhwat, sholat dijaga. Tapi tawaf itu laki perempuan tuh deket betulan tuh. Wih, apalagi sedang penuh. Saya aja kalau tawaf di sini bawa tas, di belakang bawa ransel ya supaya aman. Dan nggak bisa milih siapa yang ada di samping kiri kanan. Tiba-tiba kedesek, ulah iya perempuan semua. Tapi anehnya situasi segitu crowdednya. Rasanya tidak ada tuh kisah pelecehan seksual di sana. dan tidak ada perkelahian massal. Harusnya kan keinjek kaki. Naon sianya, Pak? Oh, marah ya kada. Tolong. Melayu, Melayu. Kata orang Afrika, Afrika kumpul. Gelutah. Enggak ada tuh, Pak. Sugan perkelahian massal antara Asia dan Afrika, Afrika dibela oleh Amerika, ini dibela Australia, enggak ada tuh. Asli, Pak. Jutaan orang berdesak-desak aman. Tahu kenapa? Tidak ada yang emosional, tidak ada pelecehan, perbuatan hina di saat begitu. Tahu kenapa? Kenapa? Karena semuanya sibuk berzikir kepada Allah. Jadi kesibukan berzikir, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Syahwat itu Allah yang ciptakan. Kita enggak ngerti kenapa ada syahwat, ya. Kenapa Bapak lihat tiang itu enggak naksir? Sugan, oh tiang, enggak, are-arewe. Kenapa Ibu lihat pohon pinus gitu enggak? Enggak. Kenapa laki-laki ke wanita, wanita? Allah yang ciptakan. Kenapa ada cinta? Cinta itu apa? Enggak ngerti kan apakah cinta benar seperti kuping gajah yang dicolok pakai tusuk sate? Semua itu ciptaan Allah dan ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita banyak berzikir ke Allah, syahwat diredakan, amarah diredakan, karena semuanya juga Allah yang menciptakan. Makanya hidup sengsara ini pasti karena kurang. Nah, inilah ayat tentang memperbanyak zikir, ya. Jadi masalah terbesar hidup kita teh apa, hadirin? Kurang zikir. Kita tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya banyak mikir, jangan. Harusnya tetap mikir. Masa enggak mikir? Mau saudara jadi orang enggak mikir? Kita pasti mikir, disuruh mikir. Afala tatafakkarun. Kenapa enggak pakai akalnya enggak mikir? Tapi tiap mikir jadi zikir. Jadi kalau banyak mikir akhirnya jadi banyak zikir. Begitu memang kita disuruh mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Karena yang bisa menyelesaikan segalanya hanya Allah semata. Silakan. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. 41 sampai 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan rahmat kepadamu, dan para malaikat memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi yang paling penting dari haji ini adalah sepanjang waktu berzikir. Kalau kita belum bisa mengamalkan berangkat haji, maka dari sekaranglah amalkan memperbanyak berzikir. Zikir yang mana saja yang dicontohkan Rasulullah SAW sudah mencukupi. Tidak usah mengada-ada, tidak usah nambah-nambah, karena yang ada saja kalau diamalkan akan sangat mencukupi. Masya Allah. Begitu ibu bapak sekalian, semoga niat yang ada disertai ikhtiar kita, dan walaupun belum berangkat ke tanah suci, makmurkanlah Baitullah dari sekarang, ya, yaitu masjid. Sering-sering ke masjid, apalagi lelaki. Lelaki yang tidak ke masjid namanya lelaki apa? Lelaki solehah, ya. Silakan pakai mukena. Masjid, ibu juga ke masjid enggak apa-apa kalau enggak jadi fitnah. Harusnya kalau bapak ibu ingin lihat lelaki Islam, lihatlah Jumatan. Jumatan lelaki Islam ke masjid. Tapi kalau ingin lihat lelaki mukmin, lelaki beriman, lihatlah sholat subuh. Sholat subuh, karena subuh itu paling berat. Pahalanya juga beda. Kalau sholat isya jamaah, pahalanya seakan separuh malam. Dianggap sholat terus menerus. Kalau sholat subuh berjamaah, sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Ayo ke masjid ya. Banyak yang jogging 5 km kuat, ke masjid 20 meter nunggu digotong katanya. Hati-hati ya. Lelaki gak ke masjid, gak usah banyak cita-cita. Sekian, ada yang akan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari Antapani. Mau. Ibu baru pertama kali sini? Udah beberapa kali, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Baru kesempatan kali ini bisa bertanya. Alhamdulillah. Mau nanya soal nafkah ayah. Misal kalau suami tidak bekerja, tapi ada misalnya buat makan sehari-hari atau keperluan lainnya tuh dari keluarga, itu dinamain sama enggak dinamain nafkah dari suami bukan? Suaminya dikasih oleh keluarganya ya, gitu. Tapi dianya tidak bekerja, misalnya tidak punya penghasilan. Iya. Itu aja, terima kasih. Jadi idealnya suami itu kepala keluarga, bisa bekerja dan menafkahi seluruh keluarganya. Tapi kadang tidak seideal ini. Ada yang sakit, ada yang PHK, ada juga yang terbatas psikologisnya, ya, merasa sedang banyak ujian. Nah, melihat semua ini, istri, keluarga harus bersikap meresponnya suportif, ya, membangun terus. Karena punten ya, ibu-ibu kan belum pernah nyobain jadi lelaki kan. Kalau lelaki sudah tidak bisa bekerja, atau gini aja, gaji lelaki lebih kecil daripada gaji istrinya, itu secara psikologis laki-laki itu udah tertekan sendiri Bu. Misalkan istri gajinya besar, kedudukannya tinggi, atau tentara lah, istrinya brigjen, suami kopral, itu waduh udah menderita di rumah tuh. Istri rektor, suami misalkan hanya tamat SMA, misal ya, itu secara psikologis itu tekanan sendiri. Tapi karena udah jadi jodoh seperti tadi ya, harus saling melengkapi. Ini kekurangan suami, apa solusinya? Jangan seakan-akan ini jadi beban, tapi jadi ladang amal. Tapi kalau rezekinya sementara itu juga dari Allah Bu yang ngegerakkan. Tapi ya berproseslah. Dan kalau ingin suami punya penghasilan, jangan ingin langsung besar kalau enggak terbiasa. Bertahap aja, asal bisa ngasih, kita hargai betul ya. Mungkin kebutuhan segini, baru segini enggak apa-apa. Nanti Allah ngasih lewat jalan-jalan yang lain. Ada kalanya mungkin tidak banyak yang bisa dikasihkan suami, tapi istrinya diberikan jalan usaha, suaminya ibadahnya bagus, boleh jadi itu doa jadi suami juga. Yang kalau bisnisnya enggak ahli, tapi doanya diijabah. Misal begitu. Ya, ada tidak ada yang ideal. Semuanya harus sinergi, ya. Gitu, Bu? Ya, itu juga bagian dari yang proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Rifki Dilpiari dari kampus IHCT Banjaran. Izin bertanya. Dari Banjaran ke sini naik apa, Dek? Motor. Semuanya? Iya. Oh, konvoi gitu? Masya Allah. Talaba ilmi. Bagus. Kan gini ya. Gak usah pakai ya, gak diperlukan ya. Maaf ya Dea, itu kan mulut sudah bunyi, mikir belum selesai ya kan? Nah kalau belum selesai mikir gak usah dibunyikan. Cara kita lebih, kan dikrullah itu mengingat di kepada Allah. Nah cara selain dari... Maksimal 3 ya. Selain dari kalimah-kalimah thayyibah. Ya, baik. Zikir itu ada 4 macam. Ada zikir dengan lisan, seperti tadi subhanallah, walhamdulillah, atau baca Quran, atau ya beragam yang dicontohkan Rasul. Ada juga zikir dengan akal pikiran, tafakur, oh ini teh ciptaan Allah, menila lucu gini, semuanya dikasih makan oleh Allah. Dulu ibu-ibu teh bayi, sekarang jadi sepuh begini, ya berarti Allah yang ngurus. Ini teh semua dihidupin oleh Allah. Itu sambil mikir, ini banyak gini teh mararakan ini teh, Pak. Benar? Sambil mengeluh, abdi mah teu gaduh nanaon, bari ngagiling. Itu pikiran. Ada lagi hati. Allah Maha dekat. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu isi hati saya. Itu keyakinan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Sambil diam kita tahu nih, ini Allah Maha tahu isi hati saya. Allah menilai semuanya. Itu yakin ke Allah. Ada juga zikir dengan tubuh, arkan, patuh, datang ke masjid, berbuat kebaikan, nolong orang. Nah kalau komplit zikirnya, makin sempurna zikirnya. Ada yang baru lisan aja, hati belum bisa, gak apa-apa, lisan aja dulu. Nanti oleh Allah juga ditolong. Mana aja yang bisa duluan. Teng, 3. Siapa nih? Mohon izin, ada titik pertanyaan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Mana ini? Ini ya. Apa nih? Mohon izin. Ada titipan pertanyaan, boleh ya? Ya kalau udah maksa gini masa saya nyebut tidak boleh, kan bikin malu ya. Siap, Pak. Tapi lain kali kalau ditunjuk ya. Siap. Kalau pergi ke pengajian terus orang tua tidak mengizinkan dengan alasan jauh dan ongkos boros, gimana, apa kita menurut orang tua atau gimana gitu? Terima kasih. Gini, kalau ada masalah kita cari jalan keluarnya. Orang tua kenapa? Bu, kenapa saya enggak boleh pengajian? Jauh. Ongkos. Nah, kita cari solusinya dari sini. Emang kalau jauh kenapa, Bu? Nanti kamu lama. Nanti kerjaan ini enggak. Nah, lihat efeknya. Bagaimana kalau ini saya kerjakan sekarang, saya ngaji dapat ilmu, saya bisa memuliakan ibu dan kerjaan bisa saya sempurnakan. Ongkos, ibu enggak usah pikirkan ongkos. Saya ada tabungan. Gitu. Jadi jangan kalau udah gini harus pergi atau tidak, enggak, cari solusinya. Gitu. Dah. Dahan ya. Kenapa lihat saya kayak gitu? Ya, terakhir tuh nih wajahnya yang nanya penasaran pisan. Ya silakan teh. Harus pakai mikrofon teh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A, mau nanya nih, kalau pandangan Islam tentang haji dengan cara berpunten ya, berhutang gitu, A. Karena pengen maksain buat haji, itu gimana pandangan Islam tuh? Menurut ibu sudah mampu belum dia haji? Kalau misalkan dilihat dari kesehariannya memang belum mampu, cuman dia memaksakan untuk berhutang saking ku pengennya haji gitu, A. Belum wajib itu tidak, Bu. Jadi kalau kita belum mampu mah belum wajib, tidak usah memaksakan. Tapi pergi gitu berhaji tapi uangnya itu berhutang gitu, A. Udah perginya? Pergi, iya pergi. Lunasin atuh. Atuh gimana ngelarangnya, udah nyampe yang. Maksudnya maksudnya? Gimana Bu? Ibu teh nanya atau maksa Bu? Maksudnya gini, memang sah-sah aja atau apa ya maksudnya? Hajinya gimana gitu ya? Kalau rukun? Secara Islamnya itu kayak gimana gitu? Apa makna dari hajinya beli itu gitu? Doain we Bu sing mabrur dan sing lunas. Dah udah kejadian ya Bu ya. Gini, ada juga yang berhutang sebetulnya dia mampu membayar. Misalkan gajinya, gaji dia 20 juta. Kalau dikumpulin sekaligus gak bisa. Tapi dia bisa dari gaji ini dan pensiun tuh terjamin. Misalkan nyicil 2 juta sebulan. Dan udah aman lah. Gak akan ngeganggu, gak akan ngerusak. Karena itu uang lebih. Nah, itu beda lagi urusannya ya. Gitulah Bu. Tapi kalau udah keburu pergi Maya doakan sing mabrur. Kita positif-positif weh ya. Gitu. Ibu aja yang ngelunasin ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah A, saya ini ingin sekali bertemu dengan A. Saya teringat seorang kiai yang selamat dari Gunung Galunggung. Sebelumnya dia berjumpa dengan Kiai Jainul MJ yang saya sampai menangis dan ayat yang terngiang gitu. Kiai itu Kiai Sadili namanya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Terus dalam surat At-Taghabun ayat 14, ma asabaka min musibatin illa bi idznillah. Yang sering ungkapkan ya di qalbah, bagaimana hati kita supaya terbuka dengan hidayah Allah dan hikmah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya yang mana? Saya lagi ingat kiainya ini. Jadi terbukanya hikmah gitu. Oh, dengan itu. Ayat itu. Ai kiai gimana yang tadi? Bisa selamat kayak tidak ini Gunung Galunggungnya menyingkir dari dia. Hah? Selamat dengan izin Allah gitu. Iya. Bukan Gunung Galunggung menyingkir atau nah, susah. Kiai ini. Mungkin musibahnya enggak kena beliau. Gitu kan? Ya itu jawabannya ya. Bahwa semua ini hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Nah gini ya Bu, Pak, beratnya dalam hidup ini tergantung tersingkap atau tidak hikmah. Jadi kalau kita paham hikmah, nah, itu lebih ringan. Yutil hikmat sama yasha. Punten. Surat Al-Baqarah 269. Iya, 269 tentang hikmah. Jadi kalau hati kita bersih, dibuka hikmah, udah kita bisa menikmati sepahit apapun yang sedang kita jalani. Ini dalilnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah begitulah Bu, makanya terus minta ke Allah, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu doa supaya kita bisa lihat hikmah. Nah, kejadian itu tidak ada yang kebetulan, kejadian itu tidak ada yang sia-sia, kejadian itu bagi orang yang beriman semuanya mengandung kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusannya baik. Dan tidak ada yang demikian kecuali orang beriman. Diberikan nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Jadi baik itu bukan pada nikmatnya, tapi pada syukurnya. Kita kan diberi banyak nikmat, tapi belum tentu jadi kebaikan. bahkan bisa jadi petaka kalau tidak syukur. Bahagia, mulia itu bukan pada nikmatnya, tapi pada syukurnya. Giliran kita diberikan musibah, kita sabar. Fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi musibah itu enggak ada bahayanya, yang bahaya itu tidak sabarnya. Halo? Jelas? Menderita teh karena musibahnya atau karena tidak sabarnya? Nah, semuanya udah diukur oleh Allah, ya. Dah. Segitu aja hadirin. Saya enggak kelihatan sakit kan? Hah? Karena enggak boleh memperlihatkan diri, ya. Dan enggak boleh ngomong bahwa sedang sakit, enggak, rahasiakan aja. Enggak kan? Saya enggak ngomongkan. Hanya suaranya bindeng ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insyaallah kita ketemu lagi dua minggu depan ya. Dua minggu yang akan datang boleh. Tiap orang ngajak seorang boleh. Insyaallah berarti lebih penuh. Kalau nanti orang bisa lebih baik, kita dapat pahala berlipat dari orang yang bisa berubah. Yang punya kendaraan jangan suka pergi kosong. Ajak aja yang lain. Supaya yang lain juga dapat kemudahan, dapat ilmu. Mudah-mudahan nambah berkah.